ngarani rokok Madura niku sinten? Sing ngarani rokok Madura niku sinten? Zaman Rasul. Itu rokok itu kan makruh. Terus ditetapkan zaman Rasul kan itu rokok. Boleh seorang ulama menyimpulkan makruh, ya boleh dengan haram, ya boleh. Jawab itu. Tapi bapaknya maksa ya. Maksa. Pak, aku ini ngerti uripku, Pak. Aku ini ngerti uripku, aku ngerti kapan mangan, kapan orang mangan, mangan sepiro, mangan apa, aku ngerti. Aku lunggu gue yang ngerti, nanti jam berapa besok, kui, aku yura rasa murat, aku ngerti, balik baru ku yura se, uang ini macam-macam, Pak. Kalau uang mangan kerikil, gak masalah. Kalau uang mangan beling, gak masalah. Jadi orang kaya jenengan kabeh wong sak dunya ora. Ono wong iki macam-macam, ono mau mudho tetep yo arep yo. Kok dulu diapusi kalau gambar iki lho. Saiki ngene wae, kan dadi Pak. Niki desa Sura dibaca iki. Iki dibaca gitu lho. Ji Samsu, tak dudu ya. Iki konsumen utamanya orang NU. Karena yang menyarankan bikin rokok ini adalah Saifullah Khalil, gurunya Mbak Hasin, gurunya Kiai Jamal Dahlan. Ini ya. Gue dodol rokok baik, dodol baku. Ini baku ini kudu baku mudura, di wajar. Mana baku mudura? Dengan tembakau Madura, yes. Bintangnya piro di mana? Sono. Nek NO kayak piro bintangnya? Bisa ada bintang sono, kau ini nih. Ongko piro? Ora, dure 2 3 4 2 salat subuh, 3 salat magrib, 4 zuhur, asar, isya. Isya. Pasal 5 apa? Rukun Islam 5, Pancasila 5, Trijimu 5. Sikil-sikil 5 apa? Semua sedulur papat limo pancer, semua limo. Karena konsumennya diperhitungkan adalah masyarakat Jawa NU. Nubien, beda ya. Jadi, itu gak mau berarti itu gambar-gambar di Puskesmas. Itu mergo seneng poso, ora tau gelem najis. tani kecil gitu. Mendarai Pak Jule gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Basri dari Magelang. Nah, di sini saya mau menanyakan atau mengungkapkan yang lebih tepatnya itu rasa penasaran, Mbak. Kemarin dari Mesti Mbak Nun sering mengatakan bahwasanya kita hidup abadi itu hidup di dunia untuk bekal nanti di akhirat. Apa yang di dunia ini kita lakukan itu yang penting outputnya itu baik, menenteramkan, menyenangkan, membahagiakan dan menolong sesama. Nah, kadang saya berpikir seperti ini, Mbak. Kita kalau orang Islam itu kita bertauhid. Nah, sedangkan saudara kita yang di Papua mereka tidak mengenal Tuhan. Bagaimana jika output mereka tetap menenteramkan, membahagiakan, namun tidak mengenal Tuhan? Sedangkan Allah itu Maha Adil. Nah, itu bagaimana, Mbak? Ini cuma penasaran saya, ya. Mungkin sekian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi tentang Islam dan kebenaran tauhid sudah sampai ke mereka. Kalau di pedalaman khususnya mungkin saudara kita yang di Papua itu kan ada Mbak yang di dalam itu masih belum mengenal seperti itu mungkin. Gini Mas, mau enggak Anda hidup itu, saya ingin katakan hidup itu posisinya itu mugo-mugo kabeh. Orang masih mesti lah. Sing lagi mugo-mugo, piye lek mugo-mugo wae. Di macam persamaan ada kita menghimpun dengan Danrem teman-teman dari Papua, Yudo Teko, Gowo Kotekan, Juker, Yudo Takarca, masa pakai Kotekan, lewat Papua pun kejimbatan dia, ya sok naik sisa kenal Islam, saya ini sana yang mengelukui kan gitu, jadi naik aku, ya masuk Kristi lagi yo, naik pasaku kok yo, lo. Nak persaku yang mau suara, aku nak persaku lagi. Mau masuk ke dalam. Kamu dah baca surat Al-Baqarah? Lo mau insya coba mana buka? Iye. Mulai pengawas malam belakang. Terus mulai jat mengkarnajer mana buka? Belakang, belakang, belakang. Saya cuma mendoakan ya Allah, Engkau Maha Adil, Maha Dermawan, Maha Penuh Kasih Sayang, ya Allah, terimalah semua hamba-hambamu yang tulus hatinya. Nah aku melukui. Lihat Nabi Adam dia tidak tahu sembahnya. Rumah sama Nabi Isa kita tahu 5 waktu semua. Jadi ya aneh lagi. Jadi Nabi Ibrahim memimpin sholat kita. Regulasi ini ono skala perdanya gitu. Di zaman ketika kita sudah pasca Isra Mi'raj, kita mulai diregulasi sholat 5 waktu. Sebelum itu Rasulullah nggak pernah sholat, karena waktu itu belum jadi aturan. Gitu. Nah saiki kowe kudu, jadi nurung-nurung kaya papae tetap sing jenenge aturan baku sholat 5 waktu dan selesai itu wajib. Gitu loh. Bahwa Allah memaafkan. Karena kelakuanmu sangat baik, kasih sayangmu sangat indah ke masyarakat. Terus Prabu Dingapura selaku bogan-bogan, terserah Allah dong. Dan gue mengharapkan ini menung sama bu suarga atau merokok. Suarga itu. Iya, tuh gak kebaik. Nek gue seneng menung sama bu rokok, gue janjani nek ini Quran sing seneng menung sama bu rokok bisa kok. Iblis kalau setan kuwi seneng nek ana wong sesat, seneng nek ana wong kafir, seneng nek ana wong mlebu neraka. Ya. Nek aku tak bolake kabeh, tak bolake kabeh. Setan kuwi aku yo niki pripun ora arep jenengan setan ya setan iki. Mun aku tak kok mesak ke setan. Nek menungso mungkin to ana kemungkinan untuk beriman, setan ora ndek kemungkinan. Kilo ora kelum cek dulu kok nganti kiamat. Cukup lah, ora penak. Bila macam-macam tahu soalnya jadi setan. Teorinya jelas ya, manusia dan jin itu makhluk mungkin. Kalau malaikat dan iblis setan makhluk pasti. Milih mana kamu? Pasti atau mungkin? Kalau milih mungkin, kok jodoh pasti terus kok. Rokok pasti gini. pisir bakpo iki digo apa? Apa digo campuran bumbu apa digo apa? Apa meneso? Kowe iki ora ora golek. Lu rasa apa Gusti Allah sia-sia apa menciptakan tembakau? Robbana maqulat tahada, matilah pasti ada manfaatnya, cuman kita belum tahu. Yang sekarang kita tahu adalah menyembuhkan kanker asma itu dengan menghisap rokok. Loh, ini rokok saya, kamu pikir rokok-rokok ini sudah saya sebul, sudah saya olesi. Gitu, ini menyembuhkan. Darurat nambal ban ning tengah jalan. Ning resmi. Jadi misalnya kalau soal Bhinneka Tunggal Ika bertengkar, sekarang sudah besok itu akan ada acara Bhinneka Tunggal Ika Award. Ada Yaisai Pakil, ada Pasal Safai Ma'arif, ada macam-macam, ada Megawati semua. Itu sudah beres semua. Soal Bhinneka Tunggal Ika tidak usah bertengkar lagi, sudah ada yang bertugas. Saya sama Anda semua sudah sama namanya, bukan siapa-siapa kita ini. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini Rajarto. Dan saya di sini ini siap untuk tidak. Misalnya besok berhenti makian sepanjang hidup, aku ramah salah. Aku raih mama popo. Ini bujuku sih emang. Ini soal, kan aku soal padu. Oke ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika Award. Saya tidak akan mengkritik. Anda bisa, orang lainnya bisa menilai sendiri siapa yang selama ini bersikap Bhinneka Tunggal Ika. Sementara kalau Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta itu, Bhinneka Tunggal Ika menyeluruh apa sebuah kelompok yang berlabel Bhinneka Tunggal Ika itu monggo. Monggo sampai sini menilai. Tapi sudah ada yang cedok dengan Bhinneka Tunggal Ika di Jakarta. Nomor urut, ini sudah ada Khalaqoh Peradaban. NU dan Muhammadiyah siap untuk mengawal NKRI, siap untuk mengawal Islam yang Nusantara, dan urusan-urusan koyot apa jadilan ukiran-ukiran haram saat itu ibu urusan NU dan Muhammadiyah gue siap, maknya rasa melu-melu. Jadi aku ngineki katanya mungkin ya terakhir gitu loh. Dan orang berperang ya rapopo, terserah-serah Allah. Aku kira dia tidak boleh apa-apa, gitu loh. Jadi itu nanti akan ada yang membereskan, Pak. Jadi mulai besok kayak ya Ibu Gairin yang akan tugas kemana-mana. Apalagi sudah ada orang tua yang tingkatnya se-ilmu nur, nurul ilmi. Beliau kan sudah mengatakan yang sudah berada di makam itu ada dua, Mbah Maimun sama Habib Lutfi. Aku dia apa-apa, jadi orang cerita. Oleh senang dindi aku yang menginiki kursi ini Rajetok, panggungan ini Rajetok, koordinati Rajetok. Dan mudah-mudahan Rajetok itu si maraki aku disayang Gusti Allah. Gitu loh. Memang saya tidak laku, tidak. Bhinneka Tunggal Ika aku ya lah termasuk. Khalaqoh Peradaban aku ya lah termasuk. Ojo mereka NU Muhammadiyah bareng. NU tak. Muktamar aku ya lah termasuk. Muhammadiyah Muktamar aku ya lah termasuk. Ulama berkumpul se-Indonesia di Pacet dimanapun, ya aku lah termasuk. Jadi kowe jamaah Ahmadiyah karena aku itu tuh sopo-sopo. Syukur-syukur nek selama kita ketemu itu ada manfaatnya untuk hidupmu, keluargamu, dan masa depannya anak-anakmu. Tapi nek, untuk Indonesia, Anda harus siap tidak punya manfaat apa-apa untuk Indonesia. Cuma kalau Allah menyuruh Anda bersodako kepada Indonesia, siaplah untuk bersodako ke Indonesia. Karena Anda tetap, saya sarankan untuk cinta Indonesia sungguh-sungguh. Tapi tugas-tugas semacam di Mokiri ini sebenarnya sudah disiapkan. Bahwa nanti NU Muhammadiyah yang akan membereskan fatwa-fatwa mengenai mungkin haram kora, makruh kora, termasuk rokok. Sudah NU Muhammadiyah sudah siap dan yang ngulamin di levelnya sudah siap. Gitu ya. Jadi rasa semelang. Ya, jadi malam hari ini saya sudah dari tadi ingin ngomong itu bahwa mungkin ini tugas saya yang terakhir. Karena sudah siap, ini sih cepat-cepat siap. Aku kira cepat. Gitu loh. Jadi ya, yang pun gak ide lah titulasan lah ya. Gitu, titulasan, ini Jakarta, KC, kan itu. Kita tuh bisa bikin sendiri seneng-seneng dewe. Karena Indonesia sudah tidak membutuhkan kita. Indonesia wis cetos, mantep kalau presidennya, mantep kalau gubernur, wis belani dewe-dewe. Ya toh, wis belani, wis belain belani nabi toh. Wis beres kabeh ora masalah. Tol laut yo beres, kereta cepat yo beres, infrastruktur beres, sembarang beres. Mangi rojo Arab yo wis. Gitu loh. Tapi sudah ada masalah di Indonesia, menurut saya tidak ada masalah karena sudah siap semua tim dokternya sudah siap. Nah, sampai yang anak-anak saya Ma'iyah, cucu-cucu saya Ma'iyah dan saya, ayo mencari manfaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sifatnya hanya dalam skala silmi yang kecil-kecil. Ora popo, dadi debu ora popo anggere diterima Allah. Dadi sikile kirik ora popo ning Ashabul Kahfi anggere dite. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Pak dan musuh tani jandran mogri kleri kok Pak. Ajeng nuwun prisa tunggal bab. Tak nu itu kan kagungan Kiai Kanjeng ingkang saged dateng kidut kuat niku ngene niku. Kok ada gamelan jenenge Kiai Nego Mendu. Nah niku pun ping pindho nuwun sewu rikala semanten mboten sengaja. Nek Bapak engko nek udan durak bingung ngoten niku. Lah niku udan tahun 98. Terus 2008 nggih ngaten namung dicecirke gamelan itu kok bulan Agustus udan. Nah waktu niku kan ribut-ribut. Aduh coklat mau nyuwun udan. Lah kok ini namung rada sembrono. Mbok piye nek nggo gamelanku nek udan. Lah kok dunek nek kuwi ki lan tekancane karo Jim mboten. Bahkan kok ki pun pirang-pirang taun cedak gamelan iku mboten perlu Jim niku. Kan gamelan itu dibuat dari perunggu, dari besi, itu kan kalau di anu dirupi karang, terus diobongi kemenyan, itu kan istilahnya bereaksi toh Pak. Itu mungkin mengikat mendung atau apa? Pak, saya enggak tahu itu. Jadi kalau dijelaskan katanya gajinya, sehingga saya dimarahi sama ya masih saudara. Sudah ini ngono, ya gitu. Kok ngono jadi itu dosa. Ya kan terus pinggir-pinggir ini Pak. Tapi maaf ibu maaf Pak. Saya dulu itu juga termasuk tokoh ini istilahnya kukin maksudnya ini Pak nggak boleh kukin hidup nih Pak ini kok tulisan apa nih Pak saya lupa ini maaf ibu maaf membunuhmu dan aku naik lo bukan presiden Pak ini umumnya mekro nih Pak terus miring jadi karena aku pribun mantap pun Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah! jiganya segoro karena Allah. Lho, Nabi Musa mikir dia biasa kalau bakar dunia ini. Ya peristiwanya menjadi ini. Kenapa orang jadi segoro, segoro sigar mergomine? Gitu ya. Kok nanti mirah-mirah ini? Karena percaya, karena nyata Nabi Musa ini. Jangan orang kritis, cobi, cobi. Sudahlah semua berkenan Allah dan jangan dosa tidaknya seseorang tergantung niatnya. Kalau dia menyimpulkan bahwa niat itu bisa menurunkan hujan, baru dia yang disebut makruh tadi karena tidak jelas secara ilmu. Gitu loh. Wong saiki paduwe dadi anak ora iki Gusti Allah. Ora mergo iki wis tak ngi ora iso. Ora iso ning pengin cara cara ora iso sing iso madoni. Madoni iki yo mat. Kok madoni? Pak, yo madoni kalau tadi kan madoni. Isane yang ning penak sederet kuwi. Apa ora mateng kuwi perkenal? Ojo jeruknya menyimpulkan mergotak kulon ini jeruk meteng orang. Kok kulon ini bukan nanti pepungkang-pepungkung sejuruh kulon mesti meteng, kok WA malah meteng. Jadi mau syirik, mau benek, mau beta, mau makro, mau kanan terletak pada benar tidaknya hubungan kita dengan Allah di dalam anggapan-anggapan. Peristiwanya, peristiwanya tidak ikut apa-apa. Semua alam makhluk hidup. Gitu mas. Tapi dinikmati aja. Seisa seorang. Tanya sama Kiai Kanjeng. Tahun baru tahun 2000 berapa di kanan ini? Sama Roma Irama kita pentas untuk tahun baru Kiai Kanjeng dan Roma Irama. Dan kita kan bukan grup hebat kayak Roma Irama. Apa jenis soneta grup? Maka Roma Irama diberikan panggung gede, panggung payung, terus dikai patah mengerti dia kan jadi orang payung. Dan iya, tahun 2003 atau 2000 berapa itu? Mau masuk 2000. Jadi ulang apa? Tahun baru besar-besaran. Di taman ini. Wes, pentas, mulai jam 10 menegai, gue pas all and new, jam 00 nanti saya yang ngomong gitu ya. Nah, jam 11 munggah, Roma Irama, Kiai Kanjeng C, Roma Irama, baru kita lagi. Pas Kiai Kanjeng pentas, Roma Irama pentas, tidak hujan. Kiai Kanjeng pentas, tidak hujan. Kiai menjelang, jam 00, hutan terus mas. Hutan terus, aku kudu pidato. Hari ini, menonok itu. Sutara, sutara. Hutan terus mas. Iki panggungi rumah Irama, Kiai Kanjeng ini ngarep Rama Payo. Udah, ini miring mas. Set, kalau beri ini. Kiai Kanjeng ngerakan, oke, ini kebus. Kiai Kanjeng garen, sing sonetannya kebus. Mergo udah ini miring. Tapi sekarang dikelilingi ini biaya. Yang kemudian selesai pentas sekitar jam 1, saya didatangi pawang yang dibayar untuk acara itu. Dan dia langsung datang ke tempat kasih, sujud dengan kunyungnya pun tunjak, kunyungnya pun tunjak. Kulau betul nyetos, saya panjang dengan ringan igu, igu apa? Jadi dia merasa bahwa api pangan hebat. Udang terus malah sing tayungan sing kena sing ora tayungan ora kena biar aku bisa sedih banget ora kue gusti Allah ini ming dril udangnya gak miring ya udangnya miring makanya jernya ada batasnya tau dalam jenis udang kena hormat jadi ada batas pinggirnya nah ini pas ning pinggir nah sing pinggir ini melebure ini sing kini orang gitu loh. Nyok coba, ya kebanyakan Gusti Allah yang kelima. Kayak masakin kiri-kiri kayak. Atas bayu jor, yang dikaki payu, wah. Karena beliau masakin kayak lagi. Karena di, enggak sedih. Ini rasa sapa pitul kula. Kita sebut jeneng kula. Iku mengke Pak Ibnu niku Gusti nggih, Pak. Nggih, Mas ya, Pak. Tapi kan penyupet dana, Pak. Tapi ini aku harus kondang nih kono Pak. Jadi nih enten ngotot nanti mungkin kondo gue tak undang ke sana mau biaya ini ya. Mau joto, mesti mesti mesti mesti mesti mau joto. Kita joko orang lebih. Orang kesurupan lagi mau joko kamu tahu mau biaya kira orang mau biaya kanjeng satu wah. Anak bocah memelih. Suwe banget kan, aku ngomong Nabi ngomong sopo wes, wes anak bacaan menang jauh wes, masanya kurang tolong pada bulan kok biaya apa ya pada bulan, kurang ganggu aku memang iseng kalau gak ada, aku memang kiai jebol lagi, kondang di medsos ngajin. Kenapa ya ibu sekalian ya, mudah-mudahan ini membuat sampai longgar ini. Pikirannya gue bener, orang semua orang keder. Ojo wedi karo kekayaan, ojo wedi karo kemiskinan, ojo keder karo harta benda, ojo keder sama kebesaran dunia. Kita hanya keder pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suke geber, ngarap geber, gak masalah. Sinti aku tetep ngadep mantep. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wow, itu ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oke, Cak Nur. Perkenalkan kami usaha besar masih pasar kulo campur Indonesia Jawa. Perkenalkan nama saya Wahyu Eka Saputra dari Madiun yang alhamdulillah sekarang kuliah di UIN Surakarta Jogo. Saya di sini juga termasuk salah satunya sangat tertarik juga dengan adanya tema sehingga temanya itu berkaitan dengan revitalisasi nilai-nilai budaya dan agama untuk meningkatkan budi pekerti dan spiritualitas masyarakat. Dan ternyata tempatnya itu ada di Kampung Imogiri di sini. Terus tadi kan sudah dijabarkan tentang banyaknya itu bahwasanya agama dengan budaya itu tidak saling bertentangan, tapi juga malah sangat bagus dan sangat menguntungkan bila kedua pilar itu bisa saling bersatu dan bisa saling menghubungkan. Dan ibaratnya itu seperti hanya ketika kita memegang Android, itu depannya itu putih, tapi di sebelah belakangnya itu hitam. Nah, saya mengibatkan bahwa agama dan budaya itu seperti itu, tidak bisa saling dipisahkan, tapi juga tidak bisa saling di jauhkan, tapi malah di dekat, sama-sama dekat dan juga saling menghubungkan. Lah, sing dados pertanyaan kula. Jadi kan kula termasuk salah satu dari bagian yang katakanlah kalau tadi ada yang ngomong muri-muri yang budaya Jawi. Nah, kalau dari kecil itu saya sudah diajarkan tentang adanya pemahaman terhadap nilai-nilai filosofi wayang. Nah, ketika saya sudah sampai di Jogja dan kuliah di UIN itu kan saya kira itu kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu rata-rata mereka itu sangat menggemari budaya. Boniku nyai budaya niku terbaut dalam hal apapun eten gamelan atau campur sari atau pewayangan. Nah, dari semua itu pun saya melihat oh, ternyata Jogja ini ternyata beragam dalam hal kata budaya itu. Nah, sing pas waktu saya itu juga ada teman-teman dari berbagai daerah mengatakan, yuk, wayang itu sebenarnya apa sih? Dan juga, apakah ada kaitan dan satu upaya itu dengan Islam? Dan itu juga budayanya orang-orang dari zaman dulu sih. Dan apakah itu bisa kalau diaplikasikan dan juga disebarkan ke masyarakat, ke teman-teman, ke kawan-kawan mahasiswa ini? Kan sekarang udah nggak jamnya lagi, nggak gitu, Pak. Nah, pertanyaan ini, jadi ini mau penjelasan awal, Pak. Nama penjelasan awal. Oke. Pertanyaan itu, bagaimana cara kita itu mampu untuk bisa kata-kata menggabungkan dan juga bisa menyampaikan ini ke kawan-kawan saya. Simpulnya itu, bagaimana kalau kita itu bisa menjadikan budaya ini tidak dijauhi, tapi seperti zaman dulu menjadi bagian yang bisa mendekatkan dan bisa mempersatukan nilai-nilai luhur yang entah itu dari suku mana pun bisa memahami kan tersebut. Oke, buatan kawan, sakit lo, biarkan kira apa itu, lo dan sangat buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendakwahkan budaya kemarin itu. Oke, berikutnya mas. Saat diri pun, namaste, standen. Nah, ini kula nyuwun dumateng panjenenganipun jajaran Muspika supados dibentuk setunggaling forum. Kados niki wau kula matur namaste. Niku sami mawon kalih shalom, sami mawon kalih assalamualaikum, sami mawon kalih rahayu rahayu rahayu, sami mawon kalih berkah dalem. Tapi mboten enten sing jawab. Nah, kula nyuwun supados jajaran Muspika damel setunggaling forum kangge masyarakat-masyarakat ingkang sangat toleran lan sangat perhatian dening keanekaragaman kebudayaan. Supados dados saged ningkataken kebudayaan kita. Ingkang kaping kalih kula anget mboten napa-napa nggih. Nggih. Kula Jumatan teng Tigo beda napa masjid. Niku kotipe mesti ceramah masalah Al-Maidah ayat itu nika. Niku. Lah kula nak tanglet rencang kula sik ten Jepang. Niku nek ten mriko artine niku napa? Jarine aulia niku artine napa dan artine sekutu nek. Nek ten kula tanggal mulai ten Turki niku artine dos edinem niku nggih sekutu. Ten Malaysia nggih kawan rapat niku nggih sekutu artosipun. Ten Inggris nek ya kula kan ten Inggris nggih. Alis niku nggih sekutu lah. Kok ten Indonesia niku saged dados napa? Pemimpin, rasa kedatangan pemimpin itu ganane pripun aulia niku. Oke, ini harus saya jawab langsung. Aulia itu begitu banyak maknanya pemimpin jadi so. Karena sekutu sama pemimpin itu juga ada konteks yang sama. Bisa aja itu begitu terbuka. Masalahnya tidak pada apa makna aulia. Masalahnya adalah kowe sakarepmu nafsiri piye menengo nek milih beliau nek ora milih rasa milih rasa tengah. Jadi masalahnya iki nek kowe memahami kan kebenaran iki lho kuwi sakarepmu kowe ngarani apa jenenge apa wis panganan sing ning Imogiri apa wis gedo gedo iki kok arani maknyus ya monggo aku arani pelak monggo kok arani kok rada kurang ngamleng ya monggo wis ning rasa mongkon wong kaya kowe nek kowe milih dia ora ngene rasa milih iki sing bikin ribut bukan maknanya nggih nyuwun sewu masalahe kan niki ten sekolah-sekolah barang niku nganti do ribut masalah niku lho Pak nggih ngaten yang satu orang bilang itu sekutu, lainnya orang bilang itu pemimpin, lainnya bilang itu sahabat. Kenapa yang sahabat memaksa yang sekutu untuk sahabat? Kenapa yang sekutu memaksa yang sahabat untuk sekutu? Kan maksud ulang itu Indonesia itu kan banyak agama dari itu. Karpulo karpulo Indonesia koyok cinta karpulo. Bukan. Karpulo karpulo itu nggak ada. sibuk saya pengen lepas masalah ini. Apa? Apa kita umat agama cuma satu tapi beragama banyak? Judulnya ini acaranya nek JTB ini mau dapat syafaat, JTB ini memek belimbing. Pengajian kok isinya kayak begitu? Terus anak JTB jawab, ibu senang pengajian, ibu memek belimbing. Kesalahan JTB ini. Kok ini egois-egois JTB? Bingung-bingung JTB? Kan gitu JTB, kalau masalah apa dunia ini jalan-jalan memek-memek. Ini memang luar banget. Gitu loh. Dan tanya awalnya seneng gak gitu loh, dasip, ya, aku juga, ya, isip, ya, aku itu juga yang menghubungi, oh coba lu kesenggak, aku juga berke, ya lah, pokok, segitu ya, tiba-tiba ini, malah tak bodoh-bodoh, gue lagi ngerti aku kaki, masih, gajinya, dia ada kafir, bukan sama, urusan Allah sama saya dan Allah menilai hidup saya bagaimana dan Allah yang jadi hakim saya kan begitu. Tidak mencolong barang apa makanya aku sekirimu harus berusakanmu yang penting gue dari orang dia ojo melarani ojo nyolong ojo madani bener dia aku jadi menurut aku Indonesia ingin nyolong ini pokoknya ojo jujur maksa menurut tadi kira ada maksa gitu mas ada memperkosa ya ada memperkosa aduh serepek